نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Para hadirin sekalian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan dari kitab Al-Usul As-Sittah, di mana telah disebutkan pada pertemuan pada bulan yang lalu, yaitu Al-Aslu As-Salis. Maka kita akan masuk al-aslu ar-rabi', prinsip yang keempat. Qala al-muallif rahimahullah, bayanul ilmi wal ulama'i wal fiqhi wal fuqaha. Pada poin yang keempat, Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan bahwasanya prinsip tentang bayanul ilmi wal ulama, penjelasan tentang ilmu dan para ulama, wal fiqhi wal fuqaha, penjelasan tentang fikih, kefahaman terhadap agama, wal fuqaha dan para fuqaha, prinsip tentang penjelasan ilmu dan para ulama, fikih dan para fuqaha, wa bayanu man tashabbaha bihim walaysa minhum, dan juga penjelasan tentang orang yang serupa dengan mereka, penjelasan tentang orang yang mirip serupa dengan mereka, para ulama, para fuqaha, walaysa minhum, dan tetapi dia bukan termasuk dari ulama, dari fuqaha, cuman mirip dengan mereka, tapi bukan ulama, bukan fuqaha. Wa qad bayyana Allahu ta'ala. Hadzal asla fi awal suratil Baqarah. Dan sungguh Allah Ta'ala telah jelaskan prinsip yang satu ini, prinsip tentang fikih dan fuqaha, ulama dan para ilmu dan para ulama, dan juga orang yang mirip dengan ulama tapi bukan ulama, di dalam awal surat Al-Baqarah ayat ke-40, juga pada ayat 122. Pada dua ayat di awal-awal surat Al-Baqarah, Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan sebagai bukti tentang kisahnya Bani Israel, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya Bani Israel, wahai para Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, dan ingatlah nikmatku yang telah aku berikan atas kalian. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum, dan tepatilah janjiku, niscaya aku akan menepati janji atas kalian. Surat Al-Baqarah ayat ke-40. Nah, disebutkan pada ayat-ayat sesudahnya ila qawlihi ta'ala sampai pada ayat ke-122. Al-Baqarah mulai ayat 40 sampai 122. Di ayat sesudahnya, ya Bani Israel, adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, ya Bani Israel, ingatlah nikmat yang aku berikan atas kalian, dan aku jadikan kalian diberi keutamaan atas sekalian alam. Sampai pada ayat sesudahnya, wataku yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a, takutlah kamu kepada Allah, di satu hari sebuah jiwa tidak mampu membalas atas jiwa yang lain sedikit pun. Lala yukbalu minha adlu wala tanfauha syafa'ah, sampai pada ayat itu diingatkan oleh Allah adanya nikmat ya Allah Ta'ala berikan kepada mereka, diantaranya ialah kenikmatan ilmu. Selanjutnya masih penjelasan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wa yazidu wuduha, dan semakin jelas, semakin menambah jelas, ma sarahat bihi sunnatu bihada, dan semakin menambah jelas prinsip ilmu para ulama, fikih para fuqaha, orang yang mirip ulama tapi bukan ulama, semakin menambah jelas masarahat bihi as-sunnah, apa yang telah diterangkan oleh as-sunnah hadis, fi hadza minal kalamil katsiril bayyin al-wadih lil'amil balid, dan semakin menambah jelas, kata Syekhul Islam, penjelasan tentang ilmu dan para ulama, fikih dan para fuqaha, dan penjelasan orang yang mirip dengan mereka tapi bukan ulama, yaitu masyarahat, apa yang telah diterangkan oleh as-sunnah bihada dalam hal ini. minal kalamil kasir, dari ucapan-ucapan yang sangat banyak, al-bayyinil wadih, jelas, nyata, lil'ami al-balid, jelas, nyata, bisa dibedakan oleh orang yang awam, lagi balid, bodoh. Orang yang awam, orang yang dia balid, itu paham. Memang beda antara ilmu dan orang yang tidak berilmu. Memang beda orang yang dia cuma mirip tapi bukan ulama. Terangkan memang besar keutamaan ilmu, besar keutamaan memahami ilmu. Orang yang awam itu bisa mengetahui dengan jelas. Naam. Namun kata Syekhul Islam, namun prinsip ini, summa sara hadza aghrabul asya. Namun kemudian perkara ini, prinsip ini, jadilah aghrabul asya, perkara yang paling asing, menjadi sebuah perkara yang asing, menjadi perkara yang banyak tidak dikenal, tidak bisa dibedakan lagi ini ulama atau bukan ulama, orang tidak bisa bedakan, tidak lagi bisa bedakan ini orang faqih atau orang balid, tidak bisa bedakan, menjadi perkara yang aghrab, aneh. Wasara al-ilmu wal-fiqhu wal-bid'ah wal-dhalalat. Namun prinsip ini berubah menjadi apa itu? Bahwasanya ilmu dan memahami ilmu itu merupakan kebid'ahan dan kesesatan. Jadilah kondisi pada zaman itu, kata Syekh, telah berubah. Prinsip keempat ini, di mana ilmu dan memahami ilmu itu menjadi perkara yang bid'ah dan dhalalat. Akhir artinya banyak orang yang tidak bisa membedakan keutamaan ilmu, tidak bisa mengerti besarnya memahami ilmu, sehingga jadilah barakallahu fikum, ilmu itu bukan disandarkan kepada Allah dan Rasulnya, namun sekedar hikayat-hikayat, cerita-cerita yang kosong dari riwayat yang sahih. Barakallahu fikum. Tayyib. Selanjutnya, wa khiyaru ma'indahum labsul haqqi bil batil. Jadilah kondisi pada prinsip yang keempat ini, khiyaru ma'indahum, orang yang terbaik di sisi mereka ialah labsul haqqi bil batil, orang yang bisa mencampur adukkan antara hak dan batil. Bahwa orang yang baik ialah orang yang bisa melakukan tadlis, tipuan ilmu, tidak bisa membedakan antara hak dan batil, antara sunnah dan bid'ah, mereka anggap ini orang yang baik. Wasarul ilmu alladhi faradahu Allahu ta'ala alal khalqi wa madahahu la yufawahu bihi illa zindikun aw majnun. Kemudian prinsip yang keempat ini telah menjadi sara al ilmu, jadilah kondisi pada saat itu ilmu, alladhi faradahu Allah, ya Allah fardukan untuk dipelajari, alal khalqi, oleh manusia, wa madahahu, dan Allah puji bagi orang yang mempelajari ilmu, orang yang memiliki ilmu berubah. La yatafawahu bihi illa zindiq au majnun. Justru mereka jadikan orang yang seperti itu, orang yang berbicara dengan ilmu, illa zindiq, kecuali orang yang zindiq, munafik, atau orang majnun, gila. Perhatikan kata mu'alif. Jadilah kondisi prinsip yang keempat ini, kata syekh, jadilah yang namanya ilmu yang Allah fardukan untuk dipelajari, dan Allah puji orang yang berilmu, telah berubah menjadi kondisi tidaklah orang yang berbicara dengan ilmu kecuali dituduh orang sindik. Ini antek-anteknya Amerika ini. Ini orang yang tidak membela Islam ini. Barakallahu fikum. Tuduhan orang sindik au majnun, atau ini orang gila. Islam kok mau dibawa seperti itu? Mau dikondisikan ke zaman unta lagi. Ini orang majnun, kata mereka. Ayuhannas, itulah kata mu'alif, jadilah kondisi seperti itu. Yang terakhir, Asy-Syaikh menyebutkan, wasara man ankarahu wa adahu wa sannafa fi tahdhiri minhu wa nahyu anhu wal faqihul alim. Dan berubahlah, yaitu apa? Sara man ankarahu, jadilah orang yang berani mengingkarinya, mengingkari yang namanya ilmu nafi', orang yang mau menjadi lawannya dakwah al-haq. Wa adahu, jadilah orang yang berani memusuhi ilmu. Wa sanafa fi tahdzir minhu, jadilah orang yang bisa membuat tahdzir tentang orang yang berilmu. Wa nahyu anhu, jadilah orang yang berani melarang orang supaya berilmu mengikuti para ulama. Wal faqih al alim, ini orang yang faqih, ini orang yang alim. Demikian secara ringkas prinsip yang keempat. Barakallahu fikum. Syekhul Islam rahimahullah, saya ulang kembali dari depan. Prinsip yang keempat, barakallahu fikum, bayanul ilmi wal ulama. Prinsip yang sangat agung, aslun azim, wa huwa bayanul ilmi, bayanul murad bil ilmi. Prinsip yang keempat ini, kata Syekh Saleh Fauzan, adalah prinsip yang agung, yaitu penjelasan yang dimaksud dengan ilmu. Apa itu ilmu? Apa itu ilmu yang Allah wajibkan kita mempelajarinya? Wa huwa annal ilma huwa ilmu syar'i. Yang dimaksud ilmu adalah ilmu syar'i. Al-mabniyu, yang dibangun, ala kitabillahi wa sunnati rasulih, ilmu yang dibangun di atas kitabullah dan sunnah rasulnya, itu namanya ilmu. Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i, fal ilmu ma qalahu Allahu wa qalahu rasuluh. Yang namanya ilmu ialah apa yang diucapkan oleh Allah Ta'ala dan apa yang diucapkan Rasulnya. Ini ilmu yang Allah perintahkan kita menyibukkan diri dengannya. Imam Ibnu Rajab dalam kitab beliau Fadlu Ilmu Salaf Alal Khalaf, beliau menyatakan bahwasanya wa afdalul ulum, ilmu yang paling utama dari ilmu-ilmu yang ada ialah ilmu Al-Quran, tafsirul Quran, wa ma'ani, tafsir tentang Al-Quran dan makna-maknanya. Dan juga maqalahu Rasul, tafsir tentang ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang semua itu ilmu yang diikuti oleh para imam-imam yang dicontoh. Para imam-imam ahlul hadis, imam-imam ahlus sunnah, itulah ilmu nafi'. Sehingga wahadal ilmu nafi', yang dimaksud penjelasan tentang ilmu dan para ulama yang dimaksud ialah ilmu nafi'. Ama ulumu dunia, adapun ilmu dunia, matematika, teologi dan yang sejenisnya, minal hiraf wassona'at, ilmu tentang perindustrian, watib, kedokteran, wa ghairu dzalik, hadza la yutlaq alaihi al-ilmu, itu tidak dimutlakan sebagai ilmu yang dimaksud biduni qaid, tanpa ada suatu yang mengikat. Artinya ilmu kedokteran asalnya ilmu itu akan jadi ilmu yang bernilai di sisi agama kalau untuk kebaikan ibadah kepada Allah Ta'ala. Ilmu perindustrian demikian juga, pertanian juga demikian. Kalau itu memang untuk kebaikan ibadah kepada Allah, jadi baik adanya. Wa ingkila, kalau ada orang bertanya, al-ilmu walladhi fihi al-fadlu, ilmu yang di situ ada keutamaan, fainal murad ilmu syar'i. Wa amal ilmu al-hiraf was-sina'at al-muhinna fa huwa ulumun mubahah wa la yutlaq alaih ismul ilm biduni qaid. Naam. Kalau ada orang mengatakan bahwasanya yang dimaksud ilmu di sini ilmu agama, adapun ilmu tadi ilmu tentang perindustrian, kedokteran dan sejenisnya, ilmu yang sifatnya mubah. Naam, ilmu yang sifatnya mubah. Sehingga kata muallif, pada zaman ini, wal'an, pada zaman sekarang ini, urifan nas, manusia itu hanya mengenal sisi ilmu dunia ini. Kalau dikatakan ilmu, seharusnya adalah ilmu al-hadis, ilmu Al-Quran. Nah, itulah yang dimaksud, yang dibaukan dengan ilmu. Namun pada zaman sekarang, orang dikatakan berilmu, ilmu yang dimaksud oleh mereka kebanyakan, kamu sudah kuliah S berapa, fakultasnya apa, begitu. Oh, kamu fakultasnya pertanian, peternakan, perindustrian, perekonomian, akuntansi dan sejenisnya. Baru dikatakan, wah ini orang punya ilmu ini. Begitu melamar, langsung terima saja. Punya titel. Dianggapnya itulah hakikat ilmu. Kata mu'alif. Hah? Padahal yang dimaksud dengan ilmu yang disebut oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya dipuji pemiliknya, ada ilmu Quran wa ilmu sunnah, ya. Sehingga seorang mungkin dia bergelar insinyur, tapi bisa jadi dia jahil terhadap agamanya, maka sungguh dia itu termasuk orang yang bukan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang tidak mengenal hakikat ilmu sehingga dia tertipu. Tertipu hanya melihat gelarnya. Tayib, dia anggap orang tersebut punya gelar sarjana apa begitu, jadi aktivis dakwah. Disebut tahrir misalnya. Diurut-urut pembicaranya Al-Ustad SPT. Apa itu sarjana apa? Hah? SPT apa? Hah? Dia bicara semangat luar biasa. Berkobar-kobar sampai benderanya terbakar. Jalan itu. Isinya menghujat sana, menghujat sini. Tidak ada dalil qala Allahu wa qala Rasuluhu. Yang dibawakan berita telah berkata Republika. Dalam surat kabar edisi sekian, Kompas mengatakan demikian. Mana qala Allahu wa qala Rasuluhu. Yang dia bawakan adalah qala. Telah berkata pembawa berita ini, berita itu, yang dia belum teliti. Padahal kaidah seorang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu in jaakum fasikum binabain fatabayanu. Kalau datang orang fasik bawa berita, Yohanes, teliti. Wartawan ini membawa berita yang jujur atau dia cuman membawa berita untuk kepentingan dunianya? Berita bisa berubah 180 derajat. Yang tadinya A berubah menjadi Z. Setelah pembawa berita disetir oleh orang yang punya kepentingan. Takillah kepada Allah. Apalagi itu berkaitan dengan keamanan, kecemasan yang menimpa kaum muslimin. Inilah maghrur. Orang yang tertipu, Usama bin Laden yang dielulukan oleh para Hizbiyyin, yang dielulukan oleh para teroris itu, bukan ulama, sarjana teknik atau sarjana apa dia, insinyur memang. Ini bukan orang yang duduk di hadapan ulama. Menekuni kaidah ilmu agama. Bukan. Berapa banyak orang yang tertipu. Wah, ini mujahid. Jenggotnya lebat. Senapan selalu ditenteng begitu. Wah, ini mujahid ini. Maghrur. Barakallahu fikum. Sehingga penjelasan ilmu dan orang yang berilmu, fikih dan fuqaha, prinsip ini prinsip yang besar, kata Syekh Shalih Fauzan rahim hafizahullah. Yang kedua, ini yang pertama. Jadi bukan yang dimaksud ilmu di sini ilmu tentang dunia. Tapi yang dimaksud ilmu adalah ilmu syar'i yang dibangun di atas Quran dan Sunnah dan di atas pemahaman salaful ummah. Yang kedua, yang dimaksud dengan ilmu, kata Syekh Shalih Fauzan, wa qala ta'ala, yang dimaksud dengan para ulama yang di dalam penjelasan ini ialah apa yang Allah sebutkan dalam surat Fatir 28. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Dalam surat Fatir ayat 28 Allah menunjukkan hakikat yang dimaksud dengan ulama. siapakah dia gerangan ulama? Tayyib. Karena banyak orang tidak bisa bedakan. Ini ulama, banyak pengikutnya, rame pengajiannya, rame jamaahnya. Wah, ini ulama. Dia tidak bisa bedakan. Wah, ini ulama, dapat surat khusus dari si fulan, si fulan. Wah, ini ulama. Perhatikan. Allah sebutkan dalam surat Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Tidak lain. Orang yang selalu takut kepada Allah dari para hamba-hambanya ialah para ulama. Wahumul ulama asy-syar'. Mereka yang dimaksud kata Syekh Saleh Fauzan adalah ulama-ulama syariat. Alladzina ya'rifunallaha, yang mereka benar-benar mengilmui tentang Allah. Ya, itu ulama. Amma ulama ul-handasah wasina'ah wal-ikhtira' wat-tib, fahaula qad yakunu yajhaluna haqqallah. Adapun orang-orang yang digelari ulama tapi dari kalangan insinyur, insinyur peternakan, pertanian begitu, watib atau seorang dokter, dokter mata, dokter apa misalnya, dokter gigi misalnya, jadi harokiyin. Wah, ini ulama ini. Maka tazih mereka itu kadang bukanlah dikatakan ulama, karena mereka jahil dengan haknya Allah. Jahil terhadap haknya Allah. Dakwahnya tidak ngerti tauhid. Yang didiskusikan, didakwakan ialah khilafah, khilafah, khilafah, daulah, daulah, daulah. Ya. Seolah-olah daulah itu adalah satu-satunya yang membuat dia akan selamat. Sehingga tidak mengenal lagi hak Allah ditauhidkan. Sehingga orang yang mendakwahkan tauhid, mengajak manusia ikhlas, dianggap, wah ini orang tidak tahu dakwah, tidak ngerti medan dakwah katanya. Guru. Maka tasya inilah bukan ulama, karena tidak mengenal hak Allah. Wala ya'rifunallaha, kadang mereka juga tidak kenal Allah, tidak ngerti tauhid rububiyah, uluhiyah, tidak ngerti asma wa sifat. Wa in arafuhu fa ma'rifatuhum qasiratan, sekalipun mereka mengenal Allah dengan pengenalan yang terbatas, pendek, jangkal. Alladzina ladzina ya'rifunallahum ulama'us syar, sehingga yang dikatakan ulama yang dimaksud ialah ulama-ulama yang benar-benar mengilmui syariat. Innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Ya. Ibnu Rajab menyebutkan ulama itu yang pertama golongan ulama yang mengenal Allah. Dia mengenal Allah dengan cara beribadahnya bagaimana. Dia mengenal Allah tapi kurang mengenal hukum-hukum Allah. Ya. Dia benar-benar mentauhidkan Allah tapi hukum-hukum secara rinci dia tidak kenal. Yang kedua, golongan orang yang mengenal hukum-hukum Allah, ngerti hukum-hukum, bab-babnya, wong dia seorang kuliahan di Fakultas Islamiyah, tapi tidak mengenal Allah, tidak kenal tauhid, tidak mengenal hak Allah untuk ditauhidkan. Yang ketiga, orang yang mengenal Allah, hak-hak Allah, dan juga mengenal hukum-hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama, mereka orang-orang yang benar mengenal Allah, mengenal hukum-hukum Allah, dan kemudian mereka berjalan di atasnya. Itulah hakikat ulama. Dan mereka itulah para ulama. Taib. Sehingga berbeda mereka dengan selainnya. Mereka memiliki jiwa khasyah, takut yang luar biasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hukum-hukum yang sudah dipelajari menjadikan dia takut melanggar aturan Allah azza wa jalla. Sunnah-sunnah yang dia telah pelajari, diamalkan, dan dia takut menyelisihinya. Itulah ulama. Ya. Walaupun mungkin tidak punya gelar, titel, tapi khasyah yang dia miliki, itulah sifat para ulama. Kafa bi khasyatillahi alima. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, cukup seorang dikatakan alim ketika dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia takut menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia takut menyelisihi sunnah. Itulah namanya ulama. Adapun orang yang meremehkan sunnah dengan alasan ini untuk dakwah, sehingga dakwah dikorbankan, sunnah diterjang, alasannya untuk kemaslahatan dakwah. Saat dikejar oleh intel karena dia punya jenggot, konon Usamah bin Laden, tokoh ini, ketika dikejar, sembunyi sana, sembunyi sini, hanya jenggotnya dipotong, sehingga intel sulit mencari mana ini sama bukan, dipotong. Iya. Bukan hanya dia, orang-orang di beberapa tempat yang kita ketahui, harokiyin, isbiyin, ya mereka dengan bukan dakwah mengajak mengagungkan Islam dan sunnah, hal itu hal yang biasa bagi mereka. Menentang, menyelisih sunnah itu suatu hal yang dianggap ringan. Adapun ulama ahlu sunnah, mereka orang-orang yang justru menghidupkan, mengagungkan sunnah dan takut menyelisih sunnah. Iya. Demikian pula sebagian da'i-da'i sururiyin. Dengan alasan dakwah untuk hikmah bisa diterima oleh semua kalangan. Hanya masuk ke acara-acara yang di situ mukhalafat. Dengan alasan ini adalah supaya diterima semua kalangan. Naudzubillah min dzalik. Hijab yang itu sudah kita ketahui hal yang syar'i dalam thalabul ilm, diremehkan. Hijab ini tempat muslimin, sana muslimat. Berusaha kita menerapkan bagaimana Nabi SAW mengajarkan ilmu kepada para sahabiyah. Maka Yuhannas, karena khawatir takut kepada Allah Ta'ala, menyelisih Alkitab dan As-Sunnah. Baik. Tidak bermudah-mudah. Nah, ini para ulama, para fuqaha, dan itu yang dimaksud dari hakikat para ulama, orang-orang yang dia itu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup dikatakan orang yang jahil ketika dia itu meninggalkan khasyah kepada Allah ta'ala sehingga terjatuh kepada dosa-dosa. Para hadirin, dalam poin berikutnya, wabayanu man tasabbaha bihim wa laysa minhum. Setelah kita tahu ilmu yang dimaksud ilmu syar'i yang dipahami oleh para salaf, kita mengetahui orang yang berilmu, fuqaha, dan penjelasan tentang orang yang mirip tasabbuh, mirip tapi bukan dari mereka. Nah, pada asalnya orang yang mulia perlu kita tiru. Sebagaimana kata syair, tasabbahu bihim fa inna tasabbuhahum falahu. Kamu hendaklah berusaha tasabbuh, meniru, meniru orang yang mulia, para sahabat, meniru mereka. Fa inna tasabbuhahum falahu, karena meniru mereka itu merupakan falahu, keberuntungan. Ya, sekalipun mungkin kamu tidak sama dengan mereka, kita berusaha mencontoh, meniru para salaf. Sebagaimana ucapan para salaf, alaika bi asari man salaf, atas kamu mengikuti jejaknya para salaf dalam berdakwah, dalam mencari ilmu, dalam mengamalkan ilmu. Karena itu kemuliaan. Baik. Maka yang dimaksud di sini penjelasan orang yang mirip bi ahlil ilm, mirip dengan orang berilmu, walaysa huwa min ahlil ilm, tapi dia bukan termasuk ahlul ilm. Karena yang tidak sama antara orang berilmu dengan yang tidak berilmu, tidak sama. Seperti Allah tanyakan dalam surat Az-Zumar ayat ke-9, kul, katakan Muhammad, hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Katakan Muhammad, apakah sama orang-orang yang mereka berilmu, berilmu lalu mengamalkan ilmunya, walladzina la ya'lamun, dengan orang yang mereka tidak berilmu lalu beramal dengan ketidak mengertinya dia terhadap ilmu. Dia beramal tapi tidak pakai ilmu. Apakah sama dengan orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya? Pertanyaan yang jelas tidak sama. Innama yatadzakkaru ulul albab. Tidak lain yang mau mengingat perkara ini orang yang punya lub, punya akal. Orang yang berakal akan mikir, apa sama ya antara ulama ahlus sunnah dengan ulama ahlul bid'ah, apa sama ya? Beda. Penampilannya sudah beda. Ya? Penampilannya sudah nampak perbedaannya. Masa tidak bisa membedakan? Thariqah dakwahnya beda. Ulama ahlus sunnah sangat hati-hati. Dan mereka tegas, bukan keras, tegas. Kalau ulama ahlul bid'ah, mereka itu mutalawin. Apa mutalawin? Bergonta-ganti warna. Kadang biru, kayak pelangi lah. Kadang coklat, kadang ungu. Siang yang mengikuti itu bingung, saya mau dibawa kemana ini? Ya. Lagi musim biru ikut biru, musim coklat ikut coklat, bingung mad'unya. Adapun ulama-ulama yang rabbaniyun, wadih, jelas. Mereka tidak talawun. Ini sikap talawun bahaya. yakum wa talawun fid din fa inna dinallaha wahid. Kata Hudzaifah, jangan kamu berwarna-warni, prinsipnya satu, karena agama Allah itu hanya satu. Lawannya sunnah ya bid'ah, lawannya ahlus sunnah ya ahlul bid'ah. Harus tegas. Wah, itu syiah memang, tapi kan masih muslim. Bagaimana antum katakan muslim dalam kondisi dia meyakini bahwasanya Jibril salah alamat menurunkan wahyu? Bagaimana kamu katakan dia itu orang muslim sementara mengkafirkan Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Aisyah radhiyallahu anha, ketika baca ayat Al-Quran innallaha ya'murukum an tatbahu baqarah? Kisah Bani Israel, mereka tafsirkan sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyembelih sapi betina. Aisyah yang dimaksud siapa ayat ini? Aisyah. Masya Allah, ibunya kita disuruh dibunuh oleh orang-orang Syiah. Mana ada orang yang tega membiarkan ibunya dibunuh, kecuali orang jahil. Dur. Para hadirin barakallahu fikum, dan sekian banyak penyelewengan mereka dalam menafsirkan ayat yang itu tidak pernah datang dari para sahabat radhiyallahu anhum. Kok masih ada yang mengatakan ini masih muslim, saudara kita, terjadin persatuan. Barakallahu fikum. Musuh yang nyata dianggap bukan musuh. Barakallahu fikum. Seorang ahlus sunnah harus tegas, jelas, bukan kaku, tapi tegas, hikmah di atas bimbingan ilmu. Tapi orang yang talawun, berpenampilan muslim saja minder, kata. Ya, dia menampilkan jati diri, fashhad bi anna muslimun. Persaksikan, ini loh sikap seorang muslim itu kayak gini terhadap bid'ah. Dia tidak bisa. Sikap seorang muslim terhadap mukhalafah, penyimpangan, sikapnya seperti ini. Dakwahnya para sahabat demikian, prinsip-prinsipnya. Tidak berani, khawatir. Barakallahu fikum. Talawun fiddin dilarang oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini bukan jalannya ulama kita. Adapun ulama kita rahimahumullah, orang yang kokoh sabar di atas sunnah. Nah. Baik, maka kalau ada orang yang menyamakan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, ini merupakan suatu keboliman. Bahaya, dararun azimun ala nafsihi wa ala al-ummah. Membahayakan bagi diri sendiri dan umat Islam, kata Syekh. Li'annahu yakulu ala Allah bihuri ilm. Karena dia telah bicara suatu perkara tanpa ilmu. Wa yudilun nas bihuri ilm. Menyesatkan banyak orang tanpa ilmu. Allah berfirman dalam surat Al-An'am 144. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba liyudillan nas bighairi ilmin. Siapa yang lebih zalim coba dibandingkan orang yang membuat kedustaan terhadap Allah dengan satu kedustaan untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu? Ya. Maka dikatakan oleh para ulama, waqad qil yufsidud dunya arba'atun. Rusaknya dunia akibat empat golongan. Nisfu faqih, wa nisfu nahwi, wa nisfu tabib, wa nisfu mutakallim. Ya, Yang pertama, nisfu faqih. Orang yang separoh kefaqihannya. Kefaqihannya separoh. Orang yang kefaqihannya separoh itu merusak negara, yufsidul buldan. Wa nisfu nahwi, separoh sisi ilmu nahwunya. Ini merusak apa? Yufsidul lisan. Harokat A, B, I itu i'rob, tapi berubah apa? Arti. Iya. Merubah makna bahkan. Iya. Wa hadza yang ketiga, nisfu tabib. Orang yang separo dokter. Dokter tapi apa? Separo-paro dia. Ilmunya separo. Ini yufsidul abdan, rusak badan. Munya nyuntik. Mau udah mau nyuntik ini, tapi dia separuh dokter. Hah? Mau ngasih dosis, seharusnya dosisnya separuh. Dosis tinggi. Bukan tambah sembuh, kejang. Merusak badan orang. Karena separoh dia. Tidak kamil. Yang terakhir, nisfu mutakallim. Separoh di dalam berbicara. Ya. Ini merusak adian. Merusak agama. Demikian kata Syekh Rahim Hafizahullah. Sehingga oleh karena itu, tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang mirip dengan apa? Orang yang berilmu. Tidak sama, walaupun mirip tapi tidak sama. Taib. Adapun orang yang berilmu, jelas. Orang yang mirip-mirip, jelas. Ya? Berapa banyak orang yang mirip-mirip diserupakan dengan ulama hanya dengan sebab gelarnya. Hanya mirip ulama dari sisi jumlah orang yang hadir di majlisnya. Wah, ini ulama ini. Padahal yang disampaikan bukan ilmu. Cuma mengalunkan lagu apa itu? Cinta Rasul, cinta Rasul. Wah, ini ulama besar. Ya. Barakallahu fikum. Tidak sama. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah bayana menjelaskan prinsip ilmu. Orang yang berilmu, fikih dan para fuqaha, itu dalam awal surat Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya Bani Israel, adkuru ni'mati yallati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah atas nikmat-nikmatku yang aku telah berikan atas kalian. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Tepatilah janjiku, niscaya aku akan menepati janji untuk kalian. Diingatkan nikmat ilmu, nikmat datangnya Nabi, nikmat datangnya Rasul. Bani Israel diingatkan. Demikian pula ayuhan nas, kita seorang muslimah juga telah mendapatkan nikmat-nikmat seperti yang didapatkan oleh Bani Israel. Datangnya Rasul, diturunkannya kitab-kitab Allah. Ini semua nikmat yang besar yang Allah berikan kepada umat ini. Maka hendaklah kita mensyukuri dengan cara mempelajari ilmu. Betapa besarnya ilmu, betapa besar manfaatnya ilmu, karena ilmu merupakan warisannya Nabi. Sebutkan dalam hadis sahih, Hadis sahih, Nabi bersabda, innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaron wala dirhama. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan uang dinar dirham. Tidak. Wa inama warasu al-ilma. Tapi mereka mewariskan, meninggalkan yang namanya al-ilm, ilmu. Maka kata Nabi, faman akhadahu akhada bihadzin wafir. Siapa yang mau mengambil warisan tadi, bisa diambil. Tafadhal, walaupun antum bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, nasabnya tidak sambung kepada beliau, tapi antum bisa jadi ahli waris. Kalau ahli waris dunia, itu harus apa namanya, masih hubungan keluarga. Ibunya mati, anaknya dapat, suaminya dapat, kan gitu. Ada hubungan kerabat, keluarga. Tapi antum kita ini ada hubungan kerabat, keluarga dengan beliau, tapi dapat warisannya. Apa itu warisannya? Ilmu. Siapa yang mau mengambil ilmu, maka sungguh dia telah mendapatkan bagian yang paling besar. Bagian yang paling besar manfaatnya, paling banyak manfaatnya, ilmu. Berapa banyak orang yang tersesat karena tidak mau mengambil ilmu. Tapi berapa banyak orang yang tidak punya dunia, dia selamat dari kesesatan karena rajin belajar. Fitnah ketika muncul itu akan nampak jelas, terbaca oleh orang yang berilmu. Orang yang jahil sulit membedakan ini benar apa salah ini ya. Muncul fitnah ihya'aturas, muncul sururiyin, muncul hajuriyin, muncul mutalawinin, mutala'ibin. Kalau dia tidak istiqomah thalabul ilm, terambang-ambing ke sana kemari, bahkan bisa terlempar jauh ke balik bukit sana. Tidak tahu lagi utara, selatan, tidak tahu lagi ini manhaj yang kaya apa. Jauh dari majlis ilmu. Awal orang menyimpang, itu berawal dari tidak belajar. Malas belajar, duduk di majlis ilmu. Tidak hadir lagi. Siapa yang menyibukkan diri dengan selain ilmu, akan disibukkan dengan urusan lainnya. Iya, coba disibukkan thalabul ilm. Dunia memang menyibukkan, tidak usah kita menyibukkan, sudah menyibukkan dunia itu. Dunia itu menyibukkan. Jadi kalau kita menyibukkan diri, tambah sibuk. Dia sendiri sifatnya menyibukkan, atau bahasa kita melalaikan. Nah kalau antum melalaikan ilmu, antum akan dilalaikan oleh dunia tadi. Tapi kalau antum ada taklim, dikobrake, disempatkan, cuma satu jam, setengah jam duduk, tapi itu membawa keistiqomahan. Walaupun materinya kadang diulang-ulang lagi, sampai diulang-ulang aja antum tidak hafal. Coba siapa yang sudah hafal usul salasah? I'lam rahimakallah. Ada yang tidak hafal? Lalu diulang-ulang belajarnya, tapi tidak hafal-hafal ya. Itulah ilmu. Memang kita bukan tujuannya menghafal, biar istiqomah, syukur-syukur hafal. Ewan dene ndak apal bener, tapi ya paham. Dan itu yang dicari. Dengan paham, selamat. Berapa banyak orang yang gelarnya doktor, LC, MA, ndak selamat. Hafal usul salasa, hafal kawaid-kawaid, tapi ndak bisa bedakan ini fitnah mutalawin, mutala'ibin, Apa maksudnya? Tidak tahu. Mundur. Bahkan ketika Syiah Husiyun nyerang Ahlus Sunnah di Yaman, orang yang sudah dapat gelar ulama, al-imam, Syekh al-imam, itu malah bikin kesepakatan damai. Ulama kibar dari Saudi sana mengibarkan bendera jihad kalian. Dia masih bertahan. Tidak ada jihad. Orang yang seperti itu, gelarnya sudah ulama. Sulit memang hidayah itu, Masya Allah. Karena itu seorang harus berusaha istiqomah wasabat di dalam thalabul ilm karena dapat warisan. Kalau antum nyari warisan yang banyak apa sedikit? Warisan kan sudah ada ketentuannya, 1/4, 2/3, separuh kan ada ketentuannya, 2/3 kan gitu ya, 1/8. Mesti milih yang paling banyak kalau dunia. Tapi kalau mencari warisan agama, thalabul ilm kadang datang sudah mau subhanakallahumma. Bayangkan. Dapatnya sedikit. Coba antum datang berusaha menjaga. Mana yang memungkinkan tidak bisa waktu pagi, waktu siang tidak bisa waktu siang, waktu malam tidak bisa waktu malam, waktu pagi. Masya Allah, Ahlus Sunnah sekarang luar biasa sarana thalabul ilm. Di mahad pada subuh ada, zuhur ada, pada maghrib ada. Insya Allah nikmat di kelas ada, di masjid ada, pada ini ada, pada itu ada. Kurang atau mungkin tidak sempat datang hadir, nyetel apa namanya sekarang itu, alatnya ada, Masya Allah. Yang berat bagi kita ialah kobernya, gitu ya, sempatnya, kesibukan kita. Tapi kita mohon kepada Allah barokah yang sedikit mudah-mudahan membawa keistiqomahan, karena kita mohon keistiqomahan sampai mati. Nah, dan itu yang paling menentukan. Innamal a'malu bil khawatimi, amal-amal kita sangat ditentukan dengan penutupnya. Dan kita tidak tahu penutup hayat kita. Nas'alullaha salama wal afiyah. Selanjutnya, wa yazidu wuduhan, dan semakin menambah jelas, kata Syekhul Islam, bihi as-sunnah, tentang ilmu, ramir ilmu, faqih dan fuqaha itu semakin jelas, yang terdapat dalam hadis-hadis yang banyak. Seperti saya bacakan tadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu itu merupakan pewaris warisan para nabi. Hadis yang lain disebutkan dalam hadis yang antum sudah hafal, idza matal insan, ya, sudah hafal ya. In qata amaluhu, kalau orang membangun masjid biasanya apa namanya, di bagian atas ditulis hadis ini, idza matal insan, gitu ya. Atau orang mengajak jariah, biasanya hadis ini ditulis di bagian paling atas itu ya. Dasarkan hadis itu kami menghimbau untuk ta'awun, gitu ya. Banyak apa lu dah. Dan di antara hadis itu Nabi mengatakan, apabila terputus, apabila mati anak manusia, anak Adam ini, terputus amalnya kecuali tiga hal. Di antara tiga hal itu kata Nabi SAW, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang didakwahkan, diamalkan. Itu kita mati terus mengalir. Kalau begitu, siapa yang paling besar keutamaannya dalam hal ilmu? Tentunya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang berbuat baik kecuali berdasarkan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu siapa? Para sahabat yang membawakan hadis Nabi, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sebutkan. Disebutkan namanya Abu Hurairah. Diulang-ulang sepanjang sejarah Islam. Tidak ada orang bermajlis dengan majlis ilmu Ahlus Sunnah ketika membawakan hadis sering melewati nama Abu Hurairah. Cukup ini sebagai bentuk kemuliaan. Iya, jelas kemuliaannya. Orang sering disebut-sebut namanya. Itu biasanya gimana, Pak? Suatu kebahagiaan tersendiri, bukan? Apalagi didoakan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Insyaallah, cukup kemuliaan. Padahal Abu Hurairah min afqaril muhajirin. Orang yang paling fakir dari kalangan muhajirin. Lihat, orang yang tadinya paling fakir tapi namanya selalu harum. Berarti apa? Ilmu itu memang sesuatu yang mengangkat harkat martabat manusia yang tadinya di bawah jadi di atas. Orang yang tadinya tidak dikenal jadi dikenal. Kalau zaman sekarang beda. Kalau dia orang hartanya apa? Banyak, jadi orang yang dikenal. Iya. Atau mungkin hartanya udah banyak, bayarannya paling banyak. Wah, ini orang terkenal. Masya Allah. Bukan lagi ilmu. Padahal ilmu jauh lebih mulia daripada dunia. Jadilah prinsip ini, kata mu'alif. Kita lanjutkan. Wa sarahada akhrabul asya. Jadilah prinsip ini sesuatu yang paling aneh. Sara ilmu wal fiqhu wal bid'ah wad dalalat. Jadilah yang namanya ilmu, memahami ilmu adalah bentuk-bentuk kebid'ahan. Ya. Dan mereka menganggap, barakallahu fikum, bahwa ilmu dan memahami ilmu inda ba'dil mutaakhirin wal bid'ah wad dalalat li'annahum tarakul ilma sahih, karena mereka meninggalkan ilmu yang sahih, Quran, Sunnah. Akhirnya apa? Jadilah mereka ilmu yang mereka dapatkan dari mimpi-mimpi. Mimpi sebagai sumber ilmu. Atau dia bertapa berata di kuburan fulan, dapat wangsit atau ilmu. Jadinya itu. Kebid'ahan dianggap orang berilmu. Wah, ini orang alim ini. Ngangkat batu saja, segede itu cuma pakai jari satu. Wah, ini orang alim. Ya. Dia kuat berpuasa selama 3 tahun berturut-turut. Wah, ini orang alim. Gitu. Jadi justru yang mengamalkan sunnah dianggap orang yang tidak alim. Orang yang membuat kebid'ahan, mengamalkan di atas penyimpangan kebid'ahan tadi, inilah orang alim. Inilah soro aghrab, aneh ilmu kalau diterapkan. Barakallahu fikum. Ini yang terjadi, kata mu'allif rahimahullah, karena mereka meninggalkan Alkitab, meninggalkan As-Sunnah, mereka meninggalkan ilmu yang sahih. Yep. Nah, terkhusus pada bulan Rajab, tersebar sana dalam kitab Ihya Ulumuddin hadis-hadis yang maudhu'. Siapa yang puasa hari Jumat pertama atau hari Kamis pertama di awal bulan Rajab, kafarah lahu salasina sanah, dihapus salahnya selama 3 tahun. Siapa yang puasa hari keduanya, dihapus dosanya selama 2 tahun. Siapa yang puasa hari ketiganya, dihapus dosanya selama 1 tahun. Siapa yang puasa hari keempatnya, dihapus dosanya selama 1 bulan. Terus. Dan ini kata Syekh Albani, hadis yang maudhu', yang palsu. Baik. Sehingga para ulama kita rahimahullah di bulan Rajab, Ashhurul Hurum, tidak ada puasa khusus, tidak ada sholat malam khusus. Yang ada ialah amalan yang sudah dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga seorang sunni mengamalkan puasa Senin, Kamis misalnya, Yaumul Bid, ada afdal daripada sholat, sholat apa namanya? Namanya sholat rohoib. Siapa yang sholat rohoib, rokaat pertama setelah Al-Fatihah membaca Inna anzalnahu fi lailatul qadar 30 kali. Rokaat kedua membaca Qul huwallahu ahad. Berapa kali ya? 40 kali apa ya? Terusnya. Tasbihnya 300 kali. Ya, sebutkan keutamaannya. Hadis-hadis seperti ini kata para ulama kita, hadis-hadis yang maudhu'. Sehingga beramalah di bulan Rajab ini amalan yang sunnah yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak-banyaklah bertaqarrub kepada Allah Ta'ala, karena ini termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang memiliki kemuliaan. Tidak boleh melakukan peperangan. Fala tudlamu fihin anfusakum, jangan kalian fala tadlimu, jangan kalian berbuat keboliman-keboliman pada Ashhurul Hurum. Nah, maka demikian yang seharusnya dilakukan oleh kita semuanya. Naktafi ilahuna insyaallah, cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi tambahan pahala untuk kita semuanya. Saya mohon maaf bila mana ada salah dan kurangnya. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.